أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Di bumi ini ada masjid-masjid, surau, musalla dan sebagainya di mana Allah izin untuk diangkat dan disebut di dalam masjid-masjid namanya Allah. يسبح له فيها bertasbih kepada Allah di tempat-tempat tadi, uduan wa asala, pagi dan petang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, juga Muslimat. Dunia ini dibuat untuk kehadiran bapa kita Adam AS. Aujadana wa aujadalana pina masiwana. Surah yang kita baca tadi, surah An-Nur ayat 36. Di mana sahabat-sahabat bila Rasulullah SAW diutuskan jadi Nabi, sahabat bertanya, manakah tempat yang paling baik di dunia ini, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tunggulah dulu, aku nak tanya Jibril. Jibril kata, tunggulah dulu, aku nak tanya Allah. Assalam yukri'ukas salam. Allah kirim salam kepada kamu, wahai Muhammad, bahawa tempat yang paling baik di dunia ini ialah masjid, dan tempat yang paling buruk di dunia ini pasar. Jadi kita walaupun tidak masjid atau panggil surau ataupun musalla, dia tempat untuk kita beribadat. Inna awwal baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bila Allah nak buat Adam dan dia buat dunia ini, tempat yang paling utama dan tempat yang paling awal Allah buat di dunia ini ialah Kaabah. Inna awwal baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah yang dibuat mula-mula untuk manusia beribadat ialah di Mekah. Dia memberi hidayah dan tempat yang penuh dengan keberkatan, dan di sana turunnya wahyu, turunnya keberkatan dan turunnya rahmat. Di sana lebih banyak berbanding dengan tempat-tempat lain. Maka begitu juga kita di taman, di seksyen, di kampung, tempat yang paling banyak rahmat turun, pahala kita dapat, keampunan kita diampunkan ialah tempat seperti ini. Walaupun kita tengok surau kecil, masjid kecil, rumah besar dan sebagainya, tapi tempat ini penuh dengan rahmat. Malaikat dia tengok daripada aras, tengok tempat yang paling rahmat ialah tempat-tempat yang kita sembahyang, kita buat kuliah. Tapi kita bila kita keluar di tempat yang luas, tertengok ke atas bergemerlapan dengan bintang. Malaikat dia tengok cahaya di bumi ini, kita tengok cahaya di langit. Jadi sebab itu rumah kita, kalau kita nak suruh menambah keberkatan, ditambah oleh Allah keberkatan, kita bangun sebelum subuh tu. Wa Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Bacalah Quran sebelum subuh. Kerana bacaan sebelum subuh ini disaksi oleh mereka. Dan kita semua tahu bahawa sahabat-sahabat dulu macam kita jugalah berjalan. Kita pergi ke pantai timur, kita pergi ke Johor dan sebagainya. Ada kawasan rehat. Orang dulu bila dia rehat, dia semayan tahajud. Tengah-tengah padang, bila semayan tahajud ni, dia baca nyaring, baca kuat. Tapi kuda dia, bila dia ikat, kuda dia melompat sana-sini, sana-sini, sana-sini. Dia berhenti, kuda dia berhenti, sambung semayan. Kuda dia melompat pula, akhir sekali berhenti semayang. Besok pergi cakap kepada Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa kamu berhenti? Itu adalah malaikat turun. Malaikat turun untuk dengar bacaan Quran. Jadi kuda dia rasa lain macam, kita tak nampak malaikat. Apa yang penting kepada kita di masjid-masjid ini, dia tempat yang paling banyak Allah beri keberkatan. Sebab itu kena datang. Cuma beza di antara rumah kita dengan sini. Ju'ilatil ardu masjidan wa tahura, dijadikan kepada aku bumi masjid dan suci. Kita boleh semayang kat rumah kita, dalam ruang pagar kita, dan kita boleh semayang di tengah-tengah hutan limpuh, di PD dan sebagainya. Tapi orang Kristian tak boleh. Orang Kristian Yahudi, dia kena semayang di church dia. Dia kena semayang di makbat dia. Kita dah, walau macam mana pun, kita boleh semayang kat sana dan kita boleh semayang kat sini. Di sini lebih banyak pahala. Di masjid lah lebih senang, kita boleh iktikaf, dan kita tidak boleh iktikaf di ruang rumah kita. Rumah kita dengan rumah Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, rumah kita, kita ada makanan, kita ada minum. Kalau dahaga, kita boleh masuk ke dapur, buka fris dan sebagainya. Jadi oleh kerana tubuh kita ni jenis fizikal, maka di sana ada material benda. Kita boleh makan untuk kesegaran tubuh. Tapi di sini santapan roh. Maka ketenangan kita di sini, walaupun Allah tidak nampak, tetapi bila kita berada di sini, kita rasa tenang. Kita boleh kenal kawan-kawan, dan setiap langkah kita datang ke surau, kita dapat pahala, dan setiap langkah kita datang ke surau, dosa digugurkan. Di sini kita dapat pahala banyak, dosa diampun banyak, dan juga kita boleh dengar, kenal kawan-kawan. Dan ini adalah rahmat. Kalau katakanlah orang nak saleh ke orang Arab, dia tak pandai cakap Melayu, dia asing bagi kita di sini. Tapi kita tak pernah jumpa, kat tangan, khabar, riuh, gendah, sekali-sekala dan sebagainya. Itu boleh pahala, jangan banyak sangat. Apa yang penting kepada kita, yusabbihu lahu fiha bilwudu wal asal, bertasbih kepada Allah di tempat-tempat yang seumpama ini, pagi dan petang. Orang dulu bila dia masuk satu bandar, dia pergi tengok surau dulu, tengok masjid dulu. Kalau masjid itu katakanlah maghrib pukul 7.20, orang kawasan tu mari hanya pukul 7.20 on time, sudah tu keluar. Dia tidak duduk lama, dia tengok kurang lebih, dia pun cabut keluar pergi kawasan lain pula. Tapi kalau 7.26-20 dah ada di sini, maka di sini orang, di sini orang kawasan ni mengambil sempena dengan ayat ni, menghayati pagi dan petang sentiasa bertasbih kepada Allah. Dia duduk lama, hidup lama, buat urusan lama dan sebagainya. Itu dia antara cara orang dulu. Oleh sebab itu dia kata panur ala nur, kata dia ala ta'lam anna buyutallah ju'ilat lil ibadati. Sebab tu dia minta kepada kita bahawa bila kita masuk masjid, kita jangan bincang benda lain. Kita baca Quran, kita berzikir dengan kuliah dan sebagainya. Kerana beza masjid ni kita kena pergi, rumah kita ni pun kita kena masuk. Pal masjid makan ibadati la yusa Allah fiha abadan ala khilafil buyut wala amakin ukhra. Masjid ni tak ada lah orang buat maksiat kat sini, minum kau judi. Tapi tempat-tempat lain dia boleh isap dadah, dia boleh judi macam-macam. Kira fa'azmullahi pi buyutihim, pi buyutihim an yusa fiha. Jadi pa'alaika antatrukad dunya ala babil masjid kama tatrukal hidha. Jadi minta kepada kita bila kita masuk surau, kita tinggallah benda-benda yang terlibat dengan dunia, sebagaimana kita tanggalkan kasut. Yang penting kepada kita, kita kena masuk. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk masjid 5 kali sehari. Masjid kita kena mari sebab untuk roh. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan tubuh kita kena pergi untuk tubuh. Untuk kita kena pergi pasar. Sebab di sini orang tak jual sayur. Di pasar ni ada orang jangan sangat semayang dalam pasar, semayang dalam kedai dan sebagainya. Oleh sebab perkara ini, Allah dia target. Dunia khulikat lakum wa innakum khuliktum la akhirah. Dunia Allah target untuk kamu. Tetapi wabtari fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunia. Pengalaman kita, harta kita, kewibawaan kita, rumah tangga kita, negeri, negara kita, kita guna kemudahan ini untuk akhirat. Tapi dunia jangan tinggal. Kalau kita tinggal dunia, duduk ke masjid, tak pergi ke Mekah lah, kita tak ada harta. anak-anak kita tak boleh pergi universiti, zakat tak boleh keluar. Tapi jangan melekat dengan dunia. Ha, ni kena mengajilah. Ahlul ardi yang zuruna fis sama'i nujuman. Orang di bumi dia tengok ke langit, nampak cerah. Saya ni orang kampung. Kalau kita balik kampung, kita tidak adalah perjalan. Api jalan tak ada. Maka kita berjalan, kita mengikut, tengok ke atas. Cerah. Kalau cerah bulan ke cerah bintang, dia cerah. Langit ni. Tengok. Jadi, guide kita di langit, di bintang. Atau bintang ni Naj Nujum. Tok Nujum kita panggil. Nujum-Nujum tu dia baca mengikut bintang ni. Ha, begini jawapannya. Tapi kata bal munajimuna walau sadaku. Bohong tukang Nujum ni walaupun dia betul. Yang penting kepada kita bahawa kita kena ada masa dengan masjid ni. Haulai muntazimuna biman hajillah. Saya dah cakap tadi. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Ayat 37 surah An-Nur. Surah Nur ni saya dah sebut dah dalam kuliah kita lepas, surah cahaya. Wa man lam yajidillahu lahu nuran famalahu min nur. Orang tidak dapat cahaya daripada Allah, tidak dapat hidayah daripada Allah, dia tidak akan dapat hidayah dan dia tidak akan dapat cahaya. Cahaya ni semua zikir kita, ismayan kita, puasa kita, sedekah kita, dia berbentuk cahaya. Siapa banyak amal ibadat, senang dia macam dia naik kereta baru lah, kereta baru, kereta buruk, motor baru, motor buruk, expired dah bateri. Jadi mati selalu, malap, api. Oleh sebab itu kita kena tajdidul iman. Kalau di Mesir dalam kuliah-kuliah begini, guru tu dia kata, wahidu. Wahidu ni adalah kamu semua tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, ramai-ramai. Jadi liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertasbih di antara satu dengan lain. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Tadi rijalullah, bila sebut rijal dia masuk nisa, bila sebut laki-laki dia masuk wanita, bila sebut muslim dia masuk muslimat, bila sebut mukmin dia masuk mukminat. Jadi kaum muslimat jangan rasa terkilanlah dalam suasana begini, kerana dia dari sudut bahasa Arab rijalun masuk nisaun, masuk bawah tu dalam ayat tu, la tulhihim tijarah. Dia berniaga, orang yang paling kaya di dunia ni orang berniaga, business. Kalau kita naik ke pertubuhan pun dia panggil business class. Inna tis'ata aksyari rizki fit tijarah. 90% rizki ni berada dalam niaga. Walaupun kita tadi hari Jumaat, hari Sabtu hari Yahudi, hari Kristian, hari Jumaat pun tak ada apa, kita nak cuti, kata nak cuti, tapi Mekah Mesir dia cuti hari Jumaat. Hari Jumaat ni idzanu dia li salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bila azan Jumaat maka nalah kamu mari sembahyang, datang sembahyang. Wa darul bai', tinggal jual beli. Sini disebut tijaratun wala bai'. Bai' ni jual. Bila jual dapat duit, beli habis duit. Bila komparatif, banding dia antara dapat duit dengan habis duit ni, manusia dia nak pada duit. Sebab tu dia jual. Dia jual barang-barang dan sebagainya. Bila orang tak jual, maka orang tak beli. Sebab tu Allah tahan, jangan jual. Bila jangan jual, taklah kalut, taklah sibuk. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Tinggal jual beli. Jadi yang penting kepada kita, barang-barangan ni untuk fizikal. Tapi ruh ni, amal ibadat untuk ruh. Ruh dia tak mati, tubuh dia mati. Sebab tu tak ada orang cerdik nak lebih pada orang Islam. Orang Islam, sebab tu dia kahwin orang yang Islam dari sudut nama, bunuh diri apa tu, dia bukan orang Islam. Dia orang Melayu, ke Jawa, ke Bugis, India, ke India Muslim, Cina Muslim, tak ada masalah lah. Yang penting kepada kita, udhulu bisilmi kafah. Masuk Islam ni ke semua. Dari sudut ekonominya, dari sudut politik, dari sudut kebersihannya, dari sudut pendidikannya, baru kita selesai. Kita semayang tu, tak baca Fatihah, ya, tak boleh, walaupun rokok sujud. Okey, kita rokok sujud. Kita baca Fatihah, tidak rokok sujud. Tak jadi juga. Islam macam komponen dia. Kenderaan. Walaupun kenderaan tu baru, cantik, tak ada bateri, dia tak hidup. Ataupun ada bateri tapi tayar pamcik, tak boleh berjalan juga. dia kena kesemur. Kumpulan dia tu kena cukup, barulah kereta sebiji sembuh. Maka nak cukupkan Islam ni kena mengaji. Satu, kita baca. Dua, kita faham. Tiga, kita buat. Kalau kita tak buat, tuan-tuan sekalian, besok kenapa kamu tak buat ni? Allah kata, aku pera kamu 50-40 tahun. Dari sudut harta kau, dari sudut muamalah kau dan sebagainya. Sebab tu kena mengaji. Kita nak supaya hidup kita ni lengkap. Al-kamal lillah wahdah. Kesempurnaan tu bagi Allah. Ialah setakat kita tak boleh semaya berdiri, kita semaya duduk. Tak boleh duduk, kita baring. Tak boleh baring. Baring salah, kelip mata. Kalau Allahu Akbar pejam sami Allah tu, agak celak. Kalau dah tak boleh pejam celak, mati itu jawabnya. Islam ni dia ada ada kemudahannya, tapi jangan tinggal. Apa yang penting, laki-laki yang tidak lupa, rijalul la tulih lahu wa la'ib. La tulihikum amwalukum ala uladukum an zikrillah. Jangan lekakan kamu, harta benamu, anak binimu, anak buahmu daripada ingat kepada Allah. Hidup tak ada harta nak makan macam mana? Dan ada harta kaya pun tak ada isteri. Bila tak ada isteri, tak ada anak lah. Anak ramai tak ada harta susah, harta banyak tak ada anak pun dia tersentuh. Ada orang kata tak ada orang mati rumah anak. Yalah, tetapi persoalannya kalau tak ada anak, siapa nak memerintah dunia ini? Terenung tengok. Sebab itu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Doa, ya Allah, berilah kepada aku, para isteri aku, anak buah aku, tenang mata memandang. Qurrata ayun, qurratu aini bisalah. Tenang jiwa aku, kata Rasulullah dalam sembahyang. Qurrata ayun, anak, kalau kita tengok anak-anak kita ni sembahyang tak tinggal, baca Quran baik, tudung, pergi sekolah rajin, bantu ibu bapa kat rumah, kita rasa senang. Tapi semayang tak semayang, tudung tak tudung, Quran tak boleh baca. Macam mana perasaan kita? Rijalul la tulihihim tijarah wala bay'un an dhikrillah. Niaga tetap niaga, cuma fokus. Sebab 90% rezeki dalam perniagaan, hak kita makan gaji, pendidikan, guru, pensyarah dan sebagainya tu nombor dua. Kalaulah Allah target asal tu, jangan lupa kepada aku, walaupun meniaga, walaupun menjual-jual beli dan sebagainya, kerja-kerja lain lebih itu termasuk bawah tu. Macam daging babi, Allah haram, walahmal khinzir, kaki babi, telinga babi, kepala babi, semua yang tak boleh makan. Islam dia boleh ada target berniaga dengan sendiri kerja-kerja lain. Jangan lupa kepada aku. Zikrillah wa iqamis salah. Zikir ni satu zikir fikiran. Fikiran kita duduk, kita cek tengok, umur aku dah berapa, anak aku berapa ramai, dah macam mana, ada degree kau tak ada, ada diploma kau tak ada, pendidikan dia macam mana, harta kita halal kau. Kita tu zikir, dipanggil zikir fikri, zikir fikiran. Dan zikir lisan ini, kita sebutlah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia orang kita ni tolong tukar budaya, culture. It's not Islamic culture, kita kata bukan budaya Islam. Macam kita buat Madinatul Urus dulu, campur lelaki perempuan, ada budak perempuan, ada perempuan basuh tangan. Ini not Islamic, kita tidak Islamic. Nah, sekarang ni ada khemah Muslimat kaum ibu dan ada khemah orang lelaki. Itu nampak Islamnya dulu, tuan-tuan sekalian tak tudung. Lawyer, eksekutif dan sebagainya tak bertudung, sekarang semua bertudung. Dulu semaya Jumaat ni ialah mengorik dengan Isyah. Sekarang subuh lima waktunya. Dulu kuliah di universiti, sekarang kuliah duha, kuliah asar, kuliah di bank, kuliah di pejabat, kuliah di kilang. Kena faham. Sebab Allah dia tidak deal dengan siapa-siapa. Dia tidak toleran dengan siapa-siapa. Aku beri kepada kamu hidup dan udara ni aku sedia. Bila kamu tak bukit, kau dalam pasar, kau di kampung, kau dalam rumah, ya, ada udara tengah laut. Itu keadilan Allah. Allahumma amilna bil fadli la bil adli. Ada ayat dia. Ya Allah, tolonglah muamalah kepada aku dengan kelebihanmu, jangan keadilanmu. Adil Tuhan buat 1/10 pahala. Buat jahat 1. Kalau kira adil, tuan-tuan sekalian nyanyi. Dengan kelebihan, tertengok orang kampung walaupun dia tak belajar, harta banyak, tanah puluh-puluh hekar, Orang yang ada degree ni cukup-cukup makan. Ha, tu maksudnya kelebihan Tuhan, mengaji tak mengaji, kelebihan Tuhan, orang kapir ke apa, dia beri semua. Tengok adik-beradik kita. Kadang-kadang orang ni bijak, orang ni tak bijak, orang ni kaya raya, orang ni cukup-cukup makan, orang ni ada anak seorang, harta banyak, orang ni anak ramai, harta cukup-cukup makan. Ya Allah, orang tu pula sakit, orang ni sehat. Makan kurang lebih. Dengan kelebihanmu kami pohon. Dan jangan dengan keadilanmu. Kalau adil, tuan-tuan sekalian, adil aku dah. Kamu buat sebanyak ni, aku beri sebanyak ni. Tapi kita nak, di mana Allah kata, aku beri kepada manusia ni rezeki aku, tetapi masalladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifha. Yudha'if ni man yasha. Tuhan beri ganda pada siapa dia nak. Satu dia pergi 10, satu dia pergi 700. Tetapi Tuhan kata wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah beri ganda kepada siapa dia nak. Siapa dia nak tak leh. Kita tak boleh kata apalah. Orang ni kemampuan dia setakat ni. Orang ni kemampuan setakat ni. Kira makan, sama makan. Tetapi orang ni bertenaga. Orang ni tak bertenaga. Kalau kira begitu, tuan-tuan sekalian, doktor ni tak sakit. Sebab dia tahu ubat dia, dia boleh makan ubat pun. Tapi sakit juga. Dia operate orang. Orang dia kena bedah tu. Segar dia mati lah. Jadi benda macam ni cuma kita kena ikut. Waja'alna likulli shay'in sababah. Kita ikut, kena balik kampung, cek dulu kereta, nak kerja, dia ada ambil MC, medical check-up. Untuk nak tengok kalau duduk sakit, ada marah ke apa, dia tak terima. Yang penting kita buat urusan dunia ni mengikut prosedur dia. Lepas tu surah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rijalul la tulhihim tijarah. Laki-laki yang tidak leka dia dengan pekerjaan dia, dengan perniagaan dia, dia pada ingat kepada Allah. Wa iqamis salat. Dia tak sebut wa ida isalah. Wa ada isalah. Wa iqamis salah ni maksudnya jaga semayan. Bukan takat semayan. Tetapi kena jaga bacaannya, rekaannya, masuk waktunya, kebelaknya. Kena faham apa yang dibaca. Sebab tu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayan ni boleh menegah seorang daripada kerja keji dan kerja yang tidak baik. Tapi kadang-kadang orang semayan perangai dia macam tu juga. Jok muda pak tua. Kami musallin wa salatu tala'an. Banyak ramai orang semayan, tapi semayan melaknat kepada dia. Ha, kita tak nak. Berapa kali haji, tapi dia macam tu juga. Pergi haji, tundung rapat. Balik balik ke Malaysia, buka rapat. Jadi berlakon gitu. Jangan tuan-tuan sekalian rugi. Sebab kehebatan kita, kekayaan kita, glamour kita di dunia ni, bila masuk, Tuhan bawa masuk dalam syurga, semua kehebatan dunia, keseronokan dunia lupa. Lekeh sangat. Dunia ni. Sebab dunia ni ahwa dunia dunia. Dunia ni dia hina. Lekeh sangat. Orang yang suka beli pokok-pokok hias, bunga. Urdu kata, aulad walung pulung palung. Bunga buah. Anak-anak ni bunga buah. Dia besar universiti kahwin. Hilang pergi. Musim raya balik. Tu. Nak cakap dunia ni kita makan roti canai. Kat gerai dia, kat restoran sedap. Bila bungkus balik kat rumah dia tak sedap. So khabar pagi beli. Petang koyak buat lapik punggung. Tak ada nilai dunia. Nak cakapnya kehebatan kita di dunia tuan-tuan sekalian. Bila Allah bawa masuk dalam syurga lupa habis. Kemewahan dunia sebab lekeh sangat. Begitu juga sakit kita di dunia dengan operatnya, dengan aksidennya, macam-macam cerita. Hak tekanan, stres. Bila bawa soalan neraka, habis. Habis sakitan dunia, merana dunia kerana neraka ni penat lagi. Teruk lagi. Sebab tu kita berdoa. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ni buat amal. Tapi tokoh aku nak masuk syurga Firdaus ni bukan cara. Syurga Firdaus ni tuan-tuan sekalian Hotel Hilton. Hotel Soka Hotel. Meridian Hotel. Hotel-hotel yang peringkat 5 bintang. Kita kalau gaji 1,000 nak duduk hotel 5 bintang tu susah sikit lah. Duduk hotel 3 bintang. Ada orang hotel tak ada bintang. Tak ada bintang ni tak faham sendiri lah. Kena tukar sendiri cadarnya, bau macam-macam cerita. Jadi nak pergi kepada hotel 5 bintang bukan tokoh aku. Surga Firdaus, surga Pedaun, surga Makwa, surga Naim, surga-surga sekali. Firdaus nak tengah sekali. Wala aku ala naril jahimi. Aku nak masuk neraka. Air teruk, tak larat. Neraka tuan-tuan sekalian. Api yang diguna sejak daripada Adam guna alaihissalam sampai kita hari ini 1% ya. Orang kena kejutan elektrik, tak ada orang tu. Cakapnya api. Siapa buat api? Aparat itu menara lati turun. Kamu tak tengok ke api yang kamu nyalakan. A'antum ansyaktum sajarataha amnahnul munsiun. Kamu kau yang buat api ataupun aku. Gunung balik tuan-tuan sekalian. Wa iqamis salah jaga semayang. Kita ni alhamdulillah lawak-lawak pun semayang juga. Tapi persoalannya anak. Fakhalapa min ba'dihim khalpun adha'us salah. Generasi pelapis tak semayang. 40 dalam kelas, 3 orang semayang. Bila paksa ustazah ke ustaz di sekolah-sekolah semayang. Dia semayanglah seminggu. Dia kata, ayah aku pun tak semayang. Suruh tudung, tudunglah seminggu. Ni PMR, PMR ni berapa dah tuan-tuan sekolah 15. 12, 13, 14, 15. Suruh tudung, tudung. Dia kata, mak aku tak tudung. Ini dia balik. Dia sandar kepada ibu bapa. Sebab tu kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak dia lahir fitrah. Fitrah ni maksudnya kalau ibu bapa baik, baik. Kalau ibu bapa tak baik, tak baik. Sebab tu kalau budak-budak ni salah, dia tanya anak siapa ni. Kalau tak tanya, budak nama apa, dia tanya anak siapa. Jadi balik kepada ibu bapa. Sebab tu kurang ajar. Kurang ajar ni bukan budak ni. Bapak dia tak ajar. Itu secara psikologi. Sebab tu kullu mauludin yuladu al fitrah. Budak-budak ni lahir bersih. Abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Ibu bapa dia katanya Rasulullah, sama ada anak menjadi penyembah api, jadi Kristian ataupun jadi Yahudi. Sekarang tak ada agama. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita rumah, kita kandung anak, kita cari nafkah. Jadi sejak pada tapak kaki besar dua jari sampai sama dengan kita, takkan kita tak boleh didik anak untuk semayah. Baik, kita ibu bapa dalam syurga. Tapi anak-anak dalam neraka, kita boleh makan, boleh telan ke? Renung balik ni. Masa anakmu ni 25 tahun, kamu dah 50 tahun. Kenapa anak kamu jadi begini? Renung dia. Ya Allah, tidak amanuku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai mereka yang beriman, jaga diri kamu dan ahli. Ahli itu masuk isteri dan anak-anak. Api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Kalaulah kereta bahan bakar dia petroleum, maka neraka ni bahan bakar dia manusia. Wa quduhan nas wal hijarah. Api bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Batu ni hak manusia dia sembuh tu lah. Tokong, tok pekong dan sebagainya. Apa yang penting hadirin dan hadirat sekalian. Tazawwajul walud al wadud fa inni ubahi bikum kathratal ummi. Hendaklah kamu kahwin dengan wanita yang suka mengandung, suka jaga anak. Kerana aku ni berbangga dengan ramai umat. Ramai umat atau mengaji, ramai umat kaki lepak, tak ada. Umat yang boleh baca Quran, jadi imam besar, jadi bilal, engineer IR, jadi doktor pakar, jadi ani. Orang ni orang timbul najm, dia panggil najm fil mujtama', timbul dalam masyarakat, orang tahu. Oh dia ni anak dia ni doktor pakar, oh dia ni anak dia ni IR, engineer. Tapi aku tengok, oh tak tinggal surah, tak tinggal masjid. Jangan kita, anak-anak kita mati atas label apa yang saya sebut tadi. Kita mati di atas protokol Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim pakar, Muslim engineer, Muslim yang hebat, kaya raya dan sebagainya. Hak ni dia bertolak daripada takhayyaru linutafikum. Masa kita nak tunang dulu dah cari dah. Wanita wa tabat tu tungkahul mar'atu limaliha wa lijamaliha wa lihasabiha. Dikahwin perempuan kerana harta dia kaya, kerana kecantikan dia, kerana keturunan dia. Tapi tuan-tuan sekalian, pazpar bidhatiddin taribat tiada. Rasulullah kata, ambil yang berugama. Betul lah, berugama dia, dia pergi. Datuk nenek berugama, dia keluar ibu bapa berugama. Bapa berugama, keluar kita. Berugama tapi belajar tinggi, harta banyak, hidup hebat, tak ada apa. Yang pentingnya tunjang tu. Panggil grassroots, panggil apa ni, akar umbinya, kena berugama. Bila berugama ditimbun ni, jaga semayanya, hormat masyarakatnya dan sebagainya. Buat itak izakah keluar zakat. Semua ayat nak maju ke dalam minum. Alladzina hum fi salatihim khashiyun walladzina hum 'an lawim muridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Tengok zakat yang ketiga. Al-Flamin dalikal kitabul arabatu dan mutakin. Alladzina yu'mina bil-ghaib wa yuqimuna salah mimma razaqtahum. Wa mimma razaq yang ketiga. Wa mimma razaqna. Buka surah Baqarah. Dan buka surah Al-Minun, suratul Minun dan buka suratul An-Nur. Semua dia hubung kait, matching kepada harta. Sebab harta ni tak boleh hidup manusia. Dan dunia ni Allah buat untuk, bukan untuk hayawan, bukan untuk malaikat, bukan untuk syaitan. Untuk manusia dan aras tidak berhubung kait dengan dunia melalui orang yang tidur. Orang gila, lupa, koma, nyanyuk, belum akan balik. Dia hubung kait dengan insan yang akil balik. Jangan bosan dengan nasihat-nasihat Allah ni kerana dia hormat. Ibu bapa dia hormat kepada anak, dia mandikan, dia tukar pakaian, pergi sekolah, berkakak dengan duit, pesan, jaga. Jaga cakap, jaga kenderaan dan sebagainya. Akhir sekali, grad university. Kalau hak tak peduli tu, nak apa-apa-apa, tu timbul budak-budak sekolah gemuk. Gemuk. Ada budak di sekolah saya dulu. Makan, Masya Allah. Sebab dia mengaji rajin. Tak apa, kata dia. Ayah kata, habis juta tak apa, asal mengaji rajin. Oh, makan, tuan-tuan. Gemuk, siapa atas belakang. Tak boleh. Satu sayang. Sayang kepada anak. Dulu orang kata, sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Sayang kepada anak, tangan-tangankan. Bukan begitu. Saya duduk tengok ibu bapa saya orang 200 bulan duit poket. Asrama okey dah. Makan minum 5 kali sehari dah asrama duit poket 200. Kalau dia beri 300, 400 kompom tak belajar. Budak bila duit banyak ni cara dia macam-macam. Macam kita lah duit banyak. Ni dalam surau ada dia jet. Jet pribadi ada sini. Kepala tuban pribadi ada. Kalau ada pribadi kapal terbang, tak ada lah surau Al-Mu'minun kau, surau Al-Falah kau, Al-Ikhwan kau, tak ada. Sebab dia nak pergi tengok rumah Bin Laden. Naik kapal terbang turun selama apa tu nak tengok pula kesan tsunami. Naik kapal terbang turun di Tokyo. Jadi corok dia corok internasional. Tak sempat dah nak kuliah apa untuk begitu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardh. Kalau Allah buka rezeki kepada hamba-hamba dia, dia jadi bara. Bara ni tahu-tahu. Bara ni tuan-tuan sekalian air sikit boleh kita minum. Kalau banyak, habis dengan rumah-rumah dia bawa ke laut. Manusia ni, hadut lawan-lawan Nabi ni, hak kaya. Miskin dah, al-Islam yang tashiru bi'aidil khashina. Jangan kita rasa merana dengan kemiskinan. Tidaklah, janganlah miskin. Apa kedana juga. Maksudnya kita cukup. Anak-anak nak boleh bagi supaya dia grad university. Nak kata apa, kata apa. Yang penting aku nak kamu belajar. Jadi yang penting tuan-tuan sekalian syukurlah dengan apa yang ada. Tetapi tentatif hidup, ya betul. Masa ni masa mengeri insya. Anak-anak kita yang dapat poflex, yang dapat 3 point something tu. Dia tulis kat pintu dia. Please don't disturb me. Jangan ganggu aku. Masa ni dia tidur. Sekian-sekian tidur. Masa ni library. Masa ni dalam makan. Masa ni surau. Masa ni sukan. Akhir sekali keluar terbaik. Full flex. Maka begitu juga kita. Masa ni aku buat apa sini, sini, sini. Masa tadi cuba cek tuan-tuan sekalian. Kena cek hidup. Daripada sekarang, daripada murid tadi. Kita pegang kepada Quran. Ada orang tahlil. Tahlil ni sorry lah. Bolehlah baca Yasin. Tapi ayat-ayat lain kena tambah. Jangan budaya panggil pasif. Tu ya mari dengar balik. Lepas tu malam-malam tahlil. Perubahan kena ada. Maksudnya baca Quran biar banyak sikit. Puasa kena masuk. Hak saya dia sebut selalulah. Dengan Tuhan, dengan witi. Tu bila mati, alhamdulillah, syukur. Dermanya ada, silaturahimnya ada, witinya ada, hadiah anak. Ni hadiah anak jaya. Dapat A3, lepas tu BBB. Maka dia dapat nombor 5 dalam kelas dia dulu. Hopesa baru ni dapat nombor 17, naik nombor 5. Tak ada apa pun. Tak ada bagi hadiah tasjiyah, dia panggil. Rangsangan. Bagi RM10, RM20. Ni nak bagi anak RM10, kau nak beli rokok. Jadi, tu duduk. anak jadi anak tu. Cengkam mata pun tak dapat benda apa. Bagi tuan-tuan sekalian. Sebab prestasi dia. Dulu orang 150 dalam kelas. Ha, ni naik nombor 70 daripada semua kelas. Biar ada sikit tasjid. Iya. Allah, kajian dibuat, tuan-tuan sekalian, orang yang suka berdoa ni, dia hilang. Kurang stres. Sebab manusia ni, hayawan, makhluk yang simpan perasaan. Macam orang rumah kita, dia tutup pintu kuat pop. Jabat, kita kata, dia ni marah aku. Simpan dan sebagainya. Tapi bila dia luah kepada Allah, ya Allah, aku sakit, anak-anak aku nak kuasa, dan ini, apa ni, kurang dia punya tekanan darah. Luahan tu, anak-anak tu bila dia nak marah, dia muka dia dan sebagainya, akhir sekali dia merayu. Wow. Ada apa? Macam cuaca juga macam tu, bila gelap dengan angin ribut apa, akhir tu hujan. Tu hujan, lepas tu cerah balik. Yang manusia ni dia kena luah, sebab tu luahan kita, min albili albak dalam bahasa Arabnya, maksud daripada hati ke hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lahir dulu tuan-tuan sekalian tak ada benda apa pun, alhamdulillah sekarang Tuhan beri banyak benda dah renung tengok. Kalau kita sakit, orang lain sakit lagi, teruk lagi, ya. Kalau kita ada masalah, orang lain banyak lagi masalah. Kalau kita begitu, insya-Allah kita berjaya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ha, tadi yang Allah dia sebut-sebut di rumah. Lelaki yang tidak leka daripada kerja dia. Perbuatan dia, berniaga dia. Dia kena sabar. Dia kena bagi zakat dia. Dia kena bagi sedekah dia. Dia kena jaga semayan dia, keluarga dia dan sebagainya. Bertujuan. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah untuk nak balas amalan yang terbaik. Amalan terbaik ni tuan-tuan sekalian, kita sembahyang. Tapi kadang-kadang sembahyang gitu ya. Cara duduknya, cara rokok, cara sujudnya. Ada orang dia sujud ni pegang peti. Yang sujud ni pegang lutut. Qiyam dan sebagainya. Macam kita angkat antara dua sujud. Angkat tangan sepanjang takbir dulu. Takbir hiza'a uzunaihi. Asyidu Allah Akbar. Maka sami Allah kena sampai sini. Ni sami Allah ni kadang macam amat lalak gitu ya. Dia tak jadi. Dan esok dia ada CCTV. Dia kata tengok kamu semayan. Semayan kat rumah ni kadang-kadang panah-panah. Tak pakai baju orang lelaki lah. Tapi semayan bila kita turun kat sini lengkap. Berpakaian lengkap. Berpakaian sopan. Dalam istilah kalau ada majlis-majlis sopan cara dia lah. Yang tidak Islam sopan cara kita tutup aurat. Bila kita jaga saksiah rupa diri kita jaga. Saksiah rupa hati kita jaga. Walaupun innallaha la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak tengok pada rupa parah, dia tengok pada hati. Student selalu dia bawa hujan. Allah tak tengok ustaz pada rupa parah, sebab tu dia tak tudung. Tuhan tengok pada hati. Hati saya baik tapi saya tak tudung. Mana boleh? Dia kena dua-dua. Bila hati baik tudung. Sebab pakaian orang ni melambangkan jiwa dia. Ada orang macam-macam. Rambut orang dia habis dia sana. Lepas tu berdiri tu. Rambut orang lelaki lah. Perempuan pula dengan merah. Dengan macam-macam cerita. Jadi orang boleh baca. Orang boleh baca jiwa dia. Kalau dia bertudung, kalau dia tak bertudung. Jadi berserabut kenapa? Tak tudung, tak tudung lah. Syukur kita sebagai seorang Islam. Liyajzihni ahsan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan buat hidup mati ni nak cuba kamu siapa di antara kamu yang paling cantik amalan. Dia mati hidup untuk tuan sekalian Allah buat. Kalau Allah tak buat mati, maka tak matilah orang. Dia buat hidup, maka tak hiduplah orang ni. Hidup ni kerana Allah buat, mati tu Allah buat. Allah buat hidup mati nak cuba kita siapa di antara kita paling cantik amalan. Bunda kita Aisyah bila dia nak bagi sedekah, duit dia siapa? Dia sapu minyak wangi, dia masuk beri kepada orang. Orang tanya dia, ada orang dia lipat duit. Buka-buka 100, tak apalah lipat pun. Lipat kecil. Buka, tak ada apa. Jadi dia kata, aku beri kepada orang, tetapi sebenarnya aku beri, letak dia dalam tangan Allah. Nanti kita kena nampak benar-benar begitu tu. Beri kepada orang hormat pada dia, tetapi Allah, kita dapat gaji pun Allah yang beri, cuma orang jadi alat saja. Perantaraan majikan dan sebagainya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Patut bila kita keluar, kita doa, ya Allah ampunlah semua dosa aku dan aku minta daripada kamu kelebihan. Allahumma fi dzunubi wa tahli abwaaba fadlik. Kelebihan ni tuan-tuan sekalian, orang ni lebih. Orang ni hebat. Kukuh ekonomi dia. Orang ni lemah ekonomi. Tapi dia hebat. Dia kelebihan ni saya dah sebut tadi. Sebab tu ulama ada yang berdoa, Allahumma amilna bil fadli la bil adli. Kalau adil Allah 110 air. Cuba kita cek dalam 24 jam kita dengan Allah sebanyak mana. Okey, office awal 8 jam. Semayang 4 jam, 12 jam. 12 jam lagi kita buat benda apa? Okey, tolak tidur 6 jam. 6 jam lagi kita buat apa? Jawab sendiri. Sebab tu dia mintanya dengan kelebihanmu lah. Kelebihan ni budi bicara. Budi bicara ni tak boleh jadi boleh. Wabil ihsani la bil mizan. Dengan ihsanmu. Budi baikmu, budi bicaramu, ya Allah. Jasa baikmu. Jangan dengan timbang. Kalau timbang, tuan-tuan sekalian, banyak mana sangat amalan kita. Minta ihsan, jasa baik. Jasa baik Allah. Dan ada orang mintakan buah rezeki ni, duit. Tak, duit bukan segala-galanya. Dia kata, fasihatu rizq wal ilmu rizqun wal hilmu rizqun wal syaja'atu rizqun. Sehat rezeki. Duit banyak pun dah sakit. Sakit, lambat cerah, kata orang. Masuk doktor pakar, klinik pakar, hospital pakar. Tu. Jadi nak cakapnya bahawa rezeki ni segala-galanya. Dia tulis kat sini bahawa rizku kulluma yamtafi'u bihi nas. Semua makna, semua benda yang boleh manusia ambil pendapatan. Anak-anak tuan-tuan sekalian, sampai ada orang kata Allah, kalau tak ada anak pun lebih baik. Mak anak ni buta, anak ni macam-macam cerita. Tapi kalau anak ni tengok ayah beli itu, beli ini. Kadang-kadang beli buah. Sebuah rumah beli. RM500,000, RM400,000. Nak kata apa? Dia tengok ayah ni duduk tak selesa rumahnya agak. Rumah lama kan. Ini di kampung-kampung berlaku. Jadi yang penting bahawa rezeki yang Allah beri ini. Wa intauntu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak sangat tuan-tuan sekalian. Rezeki yang paling hebat ialah iman. Iman ni benda tak boleh beli kat kedai. Nak pada orang tu sendiri. Iman Allah tak beri semua orang. Harta Tuhan bagi semua orang. Tuan-tuan tengok orang kapi apun. Kalau cek batu di KL ni. 10% orang Islam. Semua kapi yang makan. Rezeki, harta Allah beri semua. Tapi iman Tuhan tak beri. Sebab iman dia boleh ke syurga. Bila mati tu Tuhan cari habis tubuh dia. Dalam rambut dia, janggut dia, cek. Tuhan tak nak sangat azab hamba dia. Tetapi hamba ni degil. Bila degil, cakap tahu mana tak dengar. Oleh sebab itu syukurlah. Dan saya sebut bahawa cerdik ni Allah tak bagi semua orang. Tapi cantik Allah beri semua orang. Manusia ni cantik. Ceritakan. Suami dia kata kepada isteri, kamu kalau tak jaga tubuhmu, tak kemaskan tubuhmu, maka tertolak lepas ada 2 minggu. Uyuh, seluruh bandar. Akhir sekali pergi tanya seorang alim, dia kata, tak jatuh. Isteri dia ada macam tu juga. Tak jaga, tak jaga pakaian dan sebagainya. Dia berpandu kepada inilah, iaitu bahawa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dia smart tak smart, dia jaga tak jaga tubuh dia, dia ni cantik. Nak cakapnya, Allah beri kepada kita cantik, dia beri kepada kita minda, dia beri kepada kita panca andra, dia beri kepada kita awujadana wa awujadalana masiwana. Dia buat kita dan dia buat segala-galanya untuk kita. Ruang angkasanya, atas buminya, di dalam buminya, dasar lautannya. Di atas, di udara Allah buat burung. Di atas buminya Allah buat kambing lembu. Di dalam laut, siput, macam mudah. Jadi semua dia buat untuk kita, maka jangan kamu marah pada kita. Wa mazalamnahum. Tuhan kata, Allah, kami tidak menzalimi manusia. Aku atas Nabi, rumah aku ada, Rasulullah ada, Baitullah ada, Kalamullah ada. Tapi mati masuk neraka. punca kita cuai, tuan-tuan sekalian. Bukanlah seperti kucingnya tuan nak tu kata orang kejar-kejar mari dak. Kita tahu masa ni di sini dan sebagainya. Bila dah kita jaga silaturahim, kita jaga halal haram rumah tangga betul. Yang silaturahim ni kena ambil kira lah. Masyarakat dan sebagainya. Islam ni lengkap. Sebab tu tengok, tengok Bin Laden. Mereka, dia kata kita teroris, teroris. Teroris ni pengganas. Ya dia duk serang Afghanistan, serang Iraq. Bapak pengganasnya dia. Tapi dia pusing. Darabani wa baka wa syaitan wa syaitamani wa syaitaka. Dia pukul aku. Darabani wa baka. Dia menangis. Wa syaitamani, dia sumpah maki aku. Dia pergi ripuk polis. Dia pusing. Tapi dia kata kita pengganas. Dan dia bapak pengganas. Apa kerja kamu di Amerika mari duduk serang Iraq, bunuh, bom tak habis-habis, pergi Afghanistan kerja apa? Tak ada tuan-tuan sekalian, pasal dia jealous. Yang penting wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum min. Jangan kamu kata apa, jangan kamu tersisih terbuang, kamu tetap mulia bila kamu ni beriman. Cuma selepas pada iman ni kena mengaji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat taraf orang beriman, kemudian dia punya grading tinggi. Dan bila orang diberi ilmu, kena belajar, kena mengaji, tidak sama tuan-tuan sekalian. Suruh anak-anak mendengar minggu gini dan sebagainya, dia banyak kursus-kursus. Biar terisi minda dia dengan suasana kebaikan, berkebaikan bertolak daripada Islam. InsyaAllah kita menghembus nafas dengan kata orang pejam mata rapat. Bila anak-anak ni boleh semayang dengan baik, tak tinggal baca Quran dengan baik, tudung, ngaji pun, alhamdulillah belajar pun, dapat nombor lah dalam kelas dan sebagainya. Bukan takat di dunia tetapi di hari akhirat. Kita nak demikian, sebab tu kita selalu diminta supaya berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berilah kepada aku rumah tangga. Rumah tangga ni maksud isteri dan anak-anak. Tenang mata memandang. Waja'alna lil muttaqina imama. Berilah aku ni imam kepada orang bertakwa. Jangan imam kepada something. Itu jangan. Jadi kesimpulan seluruhnya, kejayaan bagi kita menunggu bila-bila saja masa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Islam ni bukan jenis teroris macam Said Qutb. Said Qutb ni tak ada zaman nasib perintah arah pada dia supaya dia turunkan signature dia buat gerakan nak bunuh zaman nasib. Dia kata dia selagi sababah, selagi telunjuk aku asyhadu alla ilaha illallah, aku tidak akan buat. Aku sekali dia kena kurung. Dia kena azab. Dan dia menulis Zilal Quran dalam suasana busuk. Tong sampah dan sebagainya. Akhir sekali ringkasnya, Wadah yang jaga penjara tu, dia kata, Sayyid, Wadan enta tastari. Besok kamu bebas. Alhamdulillah, kata dia. Aku akan dibunuh besok dan aku akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia kata, kamu tahu? Orang begitu tuan-tuan sekalian, terlelap saja dia mimpi. Dia mimpi ini, ini, ini dan sebagainya. Dan dia ni real. Oleh sebab itu, tak peliklah kita pakdima antaqad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Buatlah apa yang kamu nak buat. Cuma tak kat dunia. Tak ada orang tu kat langit, mati tahulah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita ada caranya mendidiknya anak-anak dan sebagainya. Hidup kita di dunia ini, kita walaupun susah sabarlah. Hak bunuh diri ini saya dah sebut tadi. Sekarang ni banyak orang yang cuba nak bunuh diri. Sebab apa susah apa, bunuh diri ni bukan orang Islam. Orang Melayu dia bunuh diri. Orang Jawa, Bugis ke. Kita kalau susah, kita sabar, syukur. Kalau kita berjaya, kita syukur, syukur. Habis. Lama-lama, paling lama hidup. 135 tahun. Waktu mati, syurga. Sabarlah dalam suasana hidup ini. Cuma kena ada cara. Hadirin dan hadirat sekalian, ada pamphlet kat luar tu. Ambil hak saya dah sebut-sebut tu. Dia ada dia punya plan pembangunan dan sebagainya. Tok Guru dah resmi bulan Ramadan dulu lagi. Tapi teknikal. PKB itu, API, bomba dan sebagainya. Jadi pakar-pakar doa lah, mudah-mudahan bangunan bila-bila masa saja akan terbukti. Jadi derma untuk Muslimat ada tabungnya, dan pamplet itu lah ambil, ada kawan bagi. Bagi dia, tak apa kalau dia masuk RM5, kalau 100 keping, dia dapat 500 dah. Kalau dia masuk RM10, 100 keping, dia dapat 5,000. Satu buyung lori tu, 1,000. Jadi serah kepada tuan-tuan lah. Cuma sehari dua lagi kita masuk bulan Rajab. Rajab dengan Ramadan, tuan-tuan sekalian, sama hebat. Cuma lebih Ramadan dia turun Quran. Serahlah kepada tuan-tuan nak tunggu bulan Rajab kau, bulan Ramadan kau. Tapi kalau kita bagi sekarang tu, alhamdulillah. Sebab kita tak tahu esok, lusa, minggu depan kita sehat lagi ke tidak. Ha, kita kena rebuk. Dan kat luar tu boleh sambil derma. Hadirin dan hadirat sekalian, walaupun anak-anak kita ni cuti, tetapi fikiran dia tak cuti. Ada jus doa untuk gurunya. Kat luar tu istighfar 3 kali, selawat 3 kali. Dan banyak Muslimat pakai duk beli tu untuk anak-anak. Budak-budak degil dan sebagainya. Kismis ada, Koko Bistari ada. Produk Ar-Razi Marketing terbarunya, dia punya Habatus Sauda. Dia panggil Habatus Sauda Shifa Uli Kulida. Orang yang tua, yang seliuk dan sebagainya, dia minum, alhamdulillah. Minta lagi, saya tahu lagi, tak ada masa. Dan ada pegawai bengkok paru-paru, dia ambil, dia beli dan dia tambah kedua. Ialah kesihatan kena jaga. Dan sana ada susu kambing, Ar-Razi susu kambing ni memang minuman kesukaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada berry bilberry untuk otak. Dan di sana ada banyak sempunya, madunya dan sebagainya. Pakak-pakak beli, tuan-tuan sekalian. Sebab bila siap bangunan, anak-anak kita juga nak belajar. Anak-anak nak belajar, dia nak bangunan selesa. Tak apalah tuan-tuan di sini, di KL dan sebagainya. Operasinya di sana, tetapi dia sistem online, Tuhan. Dia tekan saja pahalanya sebanyak mana. Pamantakulat mawazinuhu pahwapin syatir radiyah. Berat pahala syurga. Maka bagilah kita derma. Dan Allah, dia ada grup melekat. Allah maktim mumpikan khalapah, waktim mumpikan talapah. Orang yang suka derma, kita tengok tabung dan sebagainya kita beri, maka rezeki dia murah, fikiran tenang, anak-anak berjaya. Orang tak suka derma, duit banyak, tapi dia serab. Waktu dia simpan perempuannya, berjudi, minum, anak berjaya pun cedi tak boleh tumpah. Bodoh tak boleh ajar, ini susah juga. Jadi mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, bila kita susun atur dalam hidup ini, syurga Allah terluas. Kita harap dia terimalah kita, keluarga kita dan sebagainya. Sekian. Lepas pada semaya ini, saya tunggu dalam 20 minit untuk tuan-tuan berderma dan sambil berderma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.